Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ridhok wa nas'aluka ya Rabbana an tu'inana fi talabil ilmi wa an tu'inana تحسين أخلاقنا وفي تطهير قلوبنا اللهم يا ربنا أسرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Kita lanjutkan belajar kita dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ila anqal. Wa qala Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Imam Ali, masih di dalam bab memilih sahabat. Memilih sahabat. Qala Imam Ali, berkatalah Imam Ali karramallahu wajhahu, rajasan rajas, inna akhakal haqq man kana ma'ak, sesungguhnya saudaramu yang sesungguhnya adalah yang selalu bersamamu. Membelamu. Selalu membelamu. Umanyadurru nafsahu liyanfa'ak. Dan dia rela untuk membahayakan dirinya demi kebaikanmu, manfaat untukmu. Artinya berkorban untuk. Wa man idza raiba az-zaman, yaitu orang yang di saat terjadi kejadian atau bencana atau musibah zaman, saddaq shattata fika shamlah, dia akan di saat kamu mendapatkan satu musibah, dia akan membantumu dan dia rela biarpun harus porak-poranda dirinya itu. Dia cema'aka untuk mengurusimu, untuk menolongmu. Ini sahabat itu seperti itu. Artinya orang yang hatinya hidup. Orang yang punya kepekaan di dalam bersahabat. Kalau sahabat dalam senang-senangmu banyak, tapi di saat engkau susah, kemudian dia mengerti tentang keadaan dan kesusahanmu, itulah sahabat sejatimu. Atsalitsatu, yang ketiga, yang kedua kan akhlak baik harus kita cari. Kawanmu yang ketiga adalah as-solah, dia punya kebaikan, pribadi yang baik. Pribadi yang baik. Fala tashab, jangan engkau bersahabat dengan fasiqa, orang yang fasik, yang sering melakukan dosa-dosa. Musirran ala maksiatin, yang terus menerus dalam kemaksiatan. Waspada ini, jangan main-main. Kalau engkau berteman dengan orang yang terus dalam kemaksiatan, ini akan banyak merugikan kepada dirimu. Jadi biarpun itu maksiat kecil, kalau diterus menerus, karena yang namanya fasik itu adalah orang yang pernah melakukan dosa gede, berzina, mabuk, judi, meninggalkan sholat, satu saja itu sudah merupakan cukup disebut sebagai seorang fasik. Apalagi terkumpul sudah judi, mabuk, enggak sholat, zina lagi, waduh habis ya. Sudah begitu masih menjadi temanmu, alasannya dia orang yang lembut baik. Oh, dengan Allah kurang ajar, bagaimana kita bilang baik? Oh, dia baik banget dengan saya. Sholat enggak? Enggak. Baik apanya? Akan kau jadikan teman dia? Lianna man ini. Lianna man yakhafullaha. Sebab orang yang takut kepada Allah, orang yang takut kepada Allah itulah yusirru ala kabiratin. Tidak akan terus-menerus dalam dosa besar. Waman la yakhafullaha. Kalau sudah kamu bersama orang yang enggak takut kepada Allah, ninggalin sholat enteng. La tu'man. Niscaya engkau tidak akan merasa aman. Ghawa illah, daripada kejahatannya. Mesti kamu dapat suatu ketika kejahatan dia. Oh, dia enggak kenal Allah. Ninggalkan sholat enteng. Allah saja sudah dikurang ajari. Apalagi dirimu. Siapa kamu itu? Mana kebaikan yang kau berikan untuk dia? Allah saja yang sudah memberikan kebaikan sebanyak itu dikurang ajarin. Apalagi dirimu. Ayat. Bal yataghayyaru bitaghayyuril ahwali wal a'rad. Tapi orang begitu itu angin-anginan. Mudah berubah-ubah. Karena ukurannya adalah tidak, bukan ukurannya kebaikan, ukurannya adalah kemauan dan hawa nafsunya. Kalau kebaikan standar, harus membantu, harus berbuat baik, menjaga. Tapi enggak, kalau lagi senang, kalau lagi cocok, ya kamu akan ditolong. Kalau enggak, kamu digiles. Ini dalam segala hal. Kalau Allah Ta'ala, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, wala tuti man akhfalna qalbah. Jangan sekali-kali kau patuhi orang yang telah aku bikin lalai hatinya. Artinya, jangan kau bersama orang yang jauh hatinya dariku. Wattaba'a hawahu. Wa kana amru furata. Furata. Yang mengikuti hawa nafsunya. Orang yang suka mengikuti hawa nafsunya. Jadi jangan kau sekali. Ini yang dilarang siapa? Nabi yang sudah dijaga oleh Allah pun dilarang. Bagaimana kita yang mudah kebawa? Nabi enggak mungkin kebawa. Tapi kita. Dalam segala urusan biasanya itu enggak pakai aturan. Kalau maksiat, wah apa saja sudah. Berlebih-lebihan. Lah ini orang yang telah dibikin lalai, bikin lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diingatkan, jangan kau patuhi. Jangan kau ikuti. Artinya di sini milih kawan, milih bos, milih bawahan, ini harus waspada. Apalagi milih pasangan atau kawan dekat yang bergaul setiap hari. Kalau seandainya kita mau dengar nasihat semacam ini, apa yang susah dalam hidup ini? Cuman kadang kita itu bersahabat karena hawa nafsu sudah. Enggak penting sholat tidak sholat. Yang penting urusan saya bisnis dengan dia. Giliran duitnya diembat, bawa pergi, mau nangis, mau ngomong apa itu. Dia tidak beriman, dia tidak punya ketakwaan, dia tidak takut kepada Allah. Oh, dia jujur. Jujur itu apa sih? Jujur itu orang yang merasa terpantau oleh Allah. Itu jujur yang sesungguhnya. Merasa dilihat oleh Allah, itu jujur. Kalau orang merasa tidak dilihat oleh Allah, ya Bukan jujur dia sebetulnya, hanya karena takut ketahuan oleh dirimu, nanti bisnisnya enggak jalan atau apa. Karena enggak punya takut kepada Allah, enggak ada jujur orang seperti itu. Fahadhar suhbatal fasiqin. Awas berkawan dengan orang fasik, pendosa tadi. Atau yang biasakan dengan dosa-dosa kecil. Fa inna musyahadatal fisqi, sebab kalau kamu sering lihat kefasikannya, kalau kamu melihat temanmu selalu berdosa, melakukan dosa apa saja, mulai dari pandangannya enggak dijaga, setiap hari kita dengan dia, naik mobil dengan dia, mungkin kita setiap hari bekerja bareng dengan dia, tatunya dia karena fasik, biarpun ibaratnya bukan dosa seperti zina, cuman dia sering komentar. Tadi yang kita ceritakan, kata pada perempuan komentar. Akhirnya apa yang terjadi? Kita yang di sampingnya itu yang katanya sudah menjaga, mau tidak mau akan kebawa. Sebab karena kalau kita sering melihat orang melakukan dosa, maksiat tadi, ala dawam terus-menerus, tuzilu angkol bika karahiyatal maksiati, akan menjadikan di hatimu itu hilang rasa benci dengan kemaksiatan. Akhirnya kebal kalau melihat kemungkaran. Biasa. Dulu kita masih ingat, di sebuah kampung kalau ada orang, mohon maaf, zina, ketahuan zina, itu malu rebutnya setengah mati. Zaman dulu. Akan tapi sekarang sudah biasa. Na'udzubillah. Ingkar kita sudah mulai kurang. Di kampung-kampung melakukan semua kemaksiatan itu sudah heboh besar. Tapi semakin hari, karena apa? Kita sering melihat, na'udzubillah. Sering melihat orang cerita tentang kemaksiatan, atau mungkin kita maksiat yang lainnya, bukan saja urusan jin, menjadi kebal. Wahyahunu alika amruha, akan menjadi enteng bagimu urusan kemaksiatan, karena kita sering melihat. Sehingga karena sering kawan kita ngomong, lihat komentar tentang aurat, tentang ini, akhirnya biasa saja. Sehingga maksiat baginya sudah tidak berat lagi, enteng. Walidhalik, oleh sebab itu, hana alal kulub maksiatul ghibati liulfihim laha. Sehingga kadang yang namanya menggunjing itu kan dosa gede bagi sebagian orang, dosa gede yang gunjing. Cuman karena dia sering bergaul dengan orang gunjing, enteng. Hana menjadi enteng. Alal kulub, di hati. Maksiatul ghibati, menggunjing, dosa menggunjing. Liulfihim laha, karena orang sudah biasa dengan orang menggunjing, sehingga enggak berat lagi, biasa. Na'udzubillah. Walau ra'u khataman min dhahabin, kalau seandainya melihat cincin emas, umalbusan min harir, atau baju sutra, ala faqihin, dimiliki oleh seorang ustad, lashtadda inkaruhum, niscaya akan besar ingkarnya. Kalau kita melihat seorang ustad, kita menganggap dia baik, kemudian melakukan satu kemungkaran seperti pakai cincin emas, dan orang tahu hukumnya pakai cincin emas adalah haram, kita semua akan heboh. Astagfirullah, gimana ustad pakai itu? Karena yang pakai adalah orang baik. Dan kita tidak biasa melihat kejelekan pada orang tersebut. Sehingga di saat orang itu melihat kejelekan satu saja, sudah Tapi lihat, bagi orang yang sudah biasa melakukan dosa, sudah biasa kita melihatnya. Dan ini karena kita sering melihat maksiat menjadi enteng. Tapi di kalangan orang baik, lihat, kalau melakukan satu kesalahan kecil saja sudah kayak gede. Kenapa? Jarang melakukan kemaksiatan. Sehingga benar kalau orang fasik itu lihat, maksiat kecil enggak kelihatan, gede kayak kecil. Sudah biasa. Cuman begitu, innalillah, cuman begitu. Ini bakal, betul kata Imam Ghazali, bakal kita menjadi itu. Menjadi kita tuh kebal, melihat maksiat tuh kebal, sudah biasa. Lihat ini lebih gede lagi, ini lebih gede. Bahkan mungkin di satu kampung itu yang namanya zina dan sana sini, enggak pernah kita tuh bingung, kemeter, takut anak kita, enggak, biasa saja. Sudah tahu banyak kejadian, misalnya kos-kosan banyak orang melakukan zina, mabuk dan sebagainya. Sekarang orang tua enggak peduli lagi, biarin ngekos terserah, enggak penting, enggak peduli lagi sudah. Anaknya ngekos di mana itu? Sudah diantri oleh setan itu, sudah didaftar itu untuk mas jadi korban selanjutnya. Tapi karena sudah biasa ngelihat kayak begitu, ngelihat anaknya tetangga kejadian begitu biasa, ngelihat biasa. Bahkan giliran anaknya hancur pun juga hanya biasa saja, naudzubillah. Gara-gara apa? Membiasakan kita melihat kefasikan terjadi di mata kita. Wal ghibatu asyaddu min dzalika. Padahal kalau tadi melihat cincin kecil emas di tangannya seorang kiai, kita anggap ini aneh bener. Padahal yang namanya menggunjing jauh lebih dosa daripada itu tadi. Tapi kenapa kok biasa menggunjing? Ya karena sudah biasa kita mendengar, setiap hari kita dengar orang gunjing. Rabi'atu yang keempat. Alaikuna harison ala dunya. Jangan bergaul dengan orang yang haris itu tamak kepada dunia. Allah. Ini nasihat buat para calon juru dakwah dan sebagainya. Tamak kepada dunia ini musibah besar. Makanya Buya selalu pesan kepada anak-anak yang sudah mulai berkiprah dalam dakwah. Bergaulmu dengan orang yang selalu membanggakan dunia ini repot. Bangga dengan dunia. Membanggakan dunia. Bangga merek jam, bangga merek HP, bangga merek mobil, malu. Itu merusak hati. Akhirnya haris ala dunia. Orang kalau karena bergaulnya dengan orang yang targetnya dunia. Tapi kalau kita duduk dengan ahli akhirat akan yang ada syukur biarpun. Sebab namanya rezeki itu enggak bisa ditunda. Kalau kamu harus kaya ya kaya sudah. Kalau tiba-tiba Allah menjadikan dirimu orang kaya raya enggak bisa kita menolak. Cuman lihat pergaulanmu di saat kamu dijadikan kaya, kamu bergaul dengan siapa? Kamu bergaul dengan ahli akhirat, apa yang terjadi padamu? Yang ada syukur, ternyata harus bisa mungkin bisa beli rumah yang bagus. Yang ada syukur saja. Tapi di saat kita sering bergaul dengan orang yang hanya membanggakan dunia, lihat. Tetangganya beli mobil ini pusing, harus beli lagi. Oh, bangga-banggaan. Haris. Beda. Sebab yang mana rezeki gak bisa. Makanya jangan sampai kita bangga-banggaan. Pakai jam apa kamu? Huh? Cincinmu apa sih? Mobil apa yang kamu pakai? Wah, ini problem nih kalau sudah gayanya ustadz model begitu. Maka bedain sekedar engkol saja itu. Tapi di surga nanti adalah tempatnya tinggi. Makanya termasuk pesan kita kepada anak-anak, jadilah kamu itu orang yang kaya dalam berdakwah itu, tapi kaya hati, bukan kaya duit, sehingga kamu tidak butuh yang di tangannya orang. Tidak butuh di tangannya orang. Jadi enggak pusing. Hidup tuh enggak susah. Kamu sekarang cari kerjaan susah. Sehingga kita menemukan orang yang dengan kesederhanaan ternyata nyaman hidupnya. Banyak dengan kesederhanaan nyaman hidupnya. Hidupnya kelihatannya gajinya. Bahkan ada orang yang duitnya banyak tapi tidak bisa menemukan ketentraman dalam batinnya. Karena tamak menguasainya. Bahkan urusan ketamakan haris ala dunia ini Nabi mengingatkan. Madibani ja'iani utliqa fi ghanamin bi afsada. Tidak ada dua serigala yang lagi lapar-laparnya dilepas di gerombolan kambing. Dia tidak lebih merusak dibanding khirsi rajuli, tamaknya seorang kepada al-mal wa syaraf. Kalau sudah orang gila pangkat sama gila harta, lebih kecil, lebih jahat daripada dua serigala yang dilepas di gerombolan kambing. Bayangkan bang, Nabi membuat satu gambaran yang dahsyat. Serigala saja sudah serem. Apalagi serigala yang lapar. Satu serigala lapar itu serem. Apalagi dua. Sebab serigala itu uniknya itu gak mau temannya itu mendapatkan. Jadi kalau serigala dua dilepas, itu lagi dia gigit. Padahal mestinya kan dia makan kenyang yang enak. Ngelihat saingan yang gigit, ngelepas, ngerebut. Selain pindah lagi terus sampai habis itu kambing. Berebut begitu serigala. Kalau sudah masuk dalam tamak dunia itu banyak terjerumus dalam keharaman yang banyak. beli rumah belum waktunya. Gara-gara pengen segera punya rumah, belum waktunya, kredit. Beli mobil, kredit. Motor, kredit. Pancinya, kredit juga nanti. Hah? Gajinya besar, 15 juta. Tapi habis buat kredit. Dan itulah orang yang dikejar oleh kebangga-banggaan dunia. Bangga-banggaan dengan model. Nah, gini sebabnya kamu bergaul ini, bergaul dengan orang yang model begitu. Tapi kalau mau bergaul dengan ahli akhirat sudah. Kalau jatah kaya, kamu bakal kaya, jatah kaya. Itu enggak bisa ditolak. Dan enggak pakai sekolah-sekolahan itu. Emang semua sarjana ekonomi langsung jadi kaya raya? Banyak yang bangkrut, utangnya banyak sarjana ekonomi itu. Mau orang kaya di Cirebon itu ada enggak sekolah SD, enggak lulus, sekolah rakyat aja waktu itu dikeluarkan katanya. Enggak bisa melanjutkan karena enggak punya baju bayangkan. Enggak bisa masuk sekolah rakyat. Tahu-tahu sekarang jadi orang kaya raya Cirebon, memang pakai apa itu? Ijazah enggak laku ijazahnya. Jatah kaya dia. Santri besarkan ketamakan. Kalau kamu bergaul dengan orang kaya, bukan kamu untuk menurut gayanya orang kaya. Kamu ingin mengantarkan dia pada kemuliaan. Makanya Buya pernah kecewa suatu ketika, dan alhamdulillah dia menjadi baik. Ada salah satu anak bangga dengan gara-gara merek HP. Apa itu semuanya? Merek ini apa? Bangga-banggaan. Itu musibah besar. Gak perlu seperti itu. Capek. Ini gara-gara bergaul tadi. Maka kalau kamu bergaul dengan orang, khususnya orang yang kelihatannya ada kebiar dunia, jangan sampai kamu punya kekaguman yang berlebihan karena dunianya. 2/3 imanmu hilang. Man tawadhu alighaniyin liginahu dhaba'anhu thuluta dinih. Kalau kamu patuh dengan, kamu tunduk, hormat kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imanmu itu hilang. Sama syaraf cinta pangkat. Dunia ini hiris adat dunia. Jangan sampai kamu bergaul dengan orang yang kerinduannya kepada dunia. Itu ngerepoti. Fasuhatul harisi adat dunia semun qatil. Bergaulmu dengan orang yang tamak kepada dunia itu seperti kamu itu nelen racun yang membunuhmu. Lianna tiba'a majbulatun ala tashabbuhi wal iqtida'. Sebab karakter itu punya kebiasaan niru. Mau tidak mau niru. Kamu duduk 3 kali pertemuan dengan orang yang sering. Ada 3 orang itu selalu. 3 orang, kamu yang keempat. Setiap hari bicara tentang cincin. Cincin, apa? Wah, ini cincin. Ini apa namanya? Tidak tahu saya nama cincin, saya tidak ngerti. Anggap saja cincin yang bagus-bagus itu apa namanya. Ya cincin kelas bagus, kelas ini. Wah, saya begini, ini. Kamu hanya dengar sampingnya. Apa yang terjadi? Mikir. Mulai beli cincin. Kalau belum bagus, enggak berani ngomong. Karena masih rendah tingkatnya. Akhirnya apa? Ada namanya sama. Mulai berani ngomong. Aku beli gini gimana? Pura-pura. Mulai ke bawah ngobrol. Urusan cincin. Mobil pun demikian. Bangga-banggaan dengan urusan mobil. Urusan HP. Urusan macam-macam. Sengsara hidupmu kalau kamu dituntun oleh dunia. Kata Imam Ali, dunia itu akan berbudakmu kalau tidak kau perbudak dia. Memperbudak kita betul. Akan tapi lihat, kalau orang urusannya dengan ahli akhirat, biarpun kaya raya, tentrem dia. Bahkan dia enggak pernah rasanya pengen takut bangkrut, tuh enggak pernah. Kenapa takut bangkrut? Aku dengan Allah kok takut bangkrut. Tapi kalau dengan dunia terus pusing dia. Gengsi kadang-kadang. Pakai sepeda agak jelek saja sudah enggak mau. Capek. Semun qatil. Karaktermu akan kebawa oleh karakter dia. Watakmu, cara hidupmu kebawa sama dia. Min haitsu la fa in balat at-tab'u yasriku min at-tab'a. At-tab' yani tiba. Watak itu mencuri watak. Jadi kalau kamu duduk dengan orang wataknya ini pelit, nular. Cinta dunia nular. Sebab dia selalu ngomongin dunia, bangga dengan dunia. Biarpun kamu tidak punya mobil, misalnya, tatanya di sampingmu ada dua bersama berkawan itu selalu cerita tentang mana yang lebih bagus, mobil Eropa atau mobil Jepang. Oh, akhirnya dia mulai nimbrung satu-satu. Akhirnya apa? Dia pindah ke kampung itu, wah cerita, wah mobil paling bagus, mobil Eropa atau mobil ini. Padahal dia nggak punya mobil, tapi sudah bangga-banggaan dia cerita dia, wah. Mobil sampai di pinggir jalan sama temannya tuh tebak-tebakan mobil apa ini, wah bangga dia nggak punya mobil dia. Nah dia ke bawah itu lihat, jadi tahu merek mobil saja sudah kayaknya sudah ada di pinggir jalan, wah ini Innova dari jauh apa kira-kira, terus bangga ini. Debat 2 jam antara mobil Eropa sama mobil Jepang, 2 jam debat mana yang lebih bagus. Tapi akhirnya juga enggak beli dia. Punya duit. 2 jam debat. Model aneh itu. Dunia. Cincin, jam. Kemewahan. Lah ini ketularan. Kalau duduk kita dengan ahli akhirat, Masya Allah. Seandainya duduk dengan orang kaya dan kerajaan Nabi Sulaiman, enggak akan terpengaruh kepada urusan dunia. Fumujalasatul harisi tazidu fi hirsika. Dan kalau kamu duduk dengan orang yang senang dunia, maka itu akan nambah juga kecintaanmu kepada dunia. Fumujalasatul zahidi, duduk dengan orang yang zuhud, tazidu fi zuhdika, akan nambah kezuhudanmu. Kalau kamu duduk dengan orang yang senang dunia, bangga dengan dunia, gembira. Termasuk hendaknya kita tidak boleh mengajari anak kita bangga dengan dunia. Kalau kamu misalnya seorang suami atau sering cerita bangga kepada istri tentang macam-macam kebanggaan, wah ini yang bagus begini begitu, besok diminta, mang beli ini tuh dong, masaknya cerita tok, sarung yang bagus gini, baju yang bagus merek ini, setiap hari di internet buka melihat gambar rumah yang bagus ini, khayal, nanti kita bukan rumah gini ya, ini nanti ini kalau beli baju ini merek yang bagus nih, ini merek Amerika ini. Setiap hari istrinya diajak berkhayal di internet kayak begitu. Apa yang terjadi besok? Minta dia. Karena kau yang ngajari seperti itu. Lihat, mau tidak mau. Anaknya pun diajari semacam itu. Bahkan kita sering ngomong kalau kamu harus beli barang mahal kepada anakmu, jangan kau sebut mahalnya supaya tidak bangga dengan dunia. Mungkin dibalik, Nak. Kenapa kok Umi beli barang mahal? Bukan karena barang mahal, wah bagus, keren. Bukan gitu. Sebab kalau barang mahal itu biasanya awet. Sebab Umi tidak tahu apakah besok punya duit lagi atau enggak. Kalau awet kan enggak gampang beli lagi, Nak. Dirubah cara berpikirnya. Sekarang kan, wah merek, wah keren dong ini. Ngetren. Masa anak Al-Bahjah bangga dengan merek gamis apa itu? Aneh itu. Ada bangga-banggaan gamis itu. Gamis tidak tahu namanya banggis gamis apa itu. Semua ini halah-halah. Nah, apa kamu ini? Mondok maksud bangga-banggaan. Kain ya, ada ini di mondok. Nah, putra itu hanya bangga-banggaan dengan merek baju. Ya. Tidak perlu kayak begitu tuh, Nak, ya. Malu. Al-khamisatu as-sidku. Selesai ya. Urusan dunia ini serem. Enak kalau kita duduk dengan orang yang Masya Allah. Dunia baginya biasa saja. Enggak pernah terkagum. Kadang ada anak. Melihat ada mobil mewah datang. Ada baju bagus melolok. Ada apa itu semuanya? Dan itu orang seperti itu terhinakan, di mana-mana terhina. Masuknya rumahnya orang kaya itu bingung tuh. Orang gila. Kan memang dari hatinya sudah terbiasa dengan kekaguman dengan dunia. Terhinakan. Masya Allah. Ya dunia. Baik. Alhamdulillah. Urusan dunia. Jadi ingat, bukan berarti orang tidak boleh kaya karena kekayaan tadi sudah dicatat. Akan tapi jaga hatimu. Jangan sampai dunia itu di hatimu. Sehingga tidak ada perbedaan antara kamu naik mobil paling mahal sama angkot tuh ya biasa saja. Paling urusan bukan urusan kebanggaan, akan tapi urusan mungkin masalah keamananmu atau kesehatanmu atau itu saja. Kalau kamu harus bangun rumah yang megah bagus, tentunya diniati yang benar. Bukan ada rezeki, saya harus bikin rumah megah untuk melindungi keluarga, anak, istriku. Mungkin itu buat majelis dan seterusnya. Bukan hanya kamu kepacu oleh tetangga yang bangun rumah megah, akhirnya jor-joran tinggi-tinggian rumah, bukan itu. Dan keras hatinya orang kalau sudah urusan dengan dia itu keras hati. Semakin jauh dari Allah. Karena dunia dan Allah jauh. Dunia, Allah. Kalau orang selalu ngejar dunia, mendekat kepada dunia terus, jauh dari Allah. Tapi kalau dekat kepada Allah, serius, cintanya kepada dunia akan semakin berkurang. Ulama, ada ulama fakir, ada ulama kaya. Yang kaya pun tidak pernah cita-cita jadi orang kaya. Sahabat kaya, Abdurrahman bin Auf. Itu memang sengaja kaya, Abdurrahman bin Auf. Wong dia sampai bingung, saya itu memang nasib saya itu nasib ngucur terus. Sampai beliau ngomong kok. Jadi Abdurrahman bin Auf itu orang kaya yang betul-betul luar biasa. Dan dia tidak bersengaja lu kerja keras sampai jadi orang pelit, lit-lit itu biar kaya, itu enggak ada. Bukan seperti pepatah kita, hemat pangkal. Hemat alias pelit pangkal kaya begitu. Enggak ada beliau. Bingung, dermawan. Sampai beli itu bingung, saya itu bingung. Ibaratnya kalau saya buka bongkahan tanah itu di bawahnya ada emas. Ibaratnya jual lapas saja jadi duit. Dan enggak bisa ditahan itu. Kaya dan dermawan, habis-habisan tapi enggak habis. Kalau membantu habis-habisan tapi enggak habis. Inilah. Memang dia niat jadi orang kaya? Enggak niat. Dia pengen niat jadi orang selamat. Cuman memang dalam hidup itu harus ada kaya, ada melarat. Nasib buruk tuh manusia, sudah tamak, melarat, nyungsep, utangnya banyak. Nah ini sih, tamaknya top, nomor satu. Ngiler terus kemana-mana. Dan kalau orang tamak kata Nabi gak ada habisnya. Walaupun seandainya dia dikasih lembah satu, minta lembah emas yang kedua. Dikasih lembah emas yang kedua, minta tiga. Sampai kapan? Sampai tanah itu masuk ke mulutnya, sampai mati. Tamak, ini capek ya, hati-hati. Inilah pendidikan, kawanmu itulah itu, kamu berkawan dengan siapa sih? Jangan kawan dengan orang yang haris, jangan duduk dengan orang yang biasa bangga dengan dunia. Biarpun dimulai dari cincinmu itu cincin apa, bajumu merek apa, itu sudah. Itu membahayakan, coba aja, di pondok ada masa gara-gara satu anak ngomong merek gamis-gamis itu, sak pondok kok bangga dengan gamis itu, kan nular itu. Sak pondok ketularan semuanya, preteli semua itu mereknya nanti. Diganti merek Al-Bahjah nanti. Hah? Jadi gara-gara dua anak ngomong, merek apa itu? Itu ketularan lah. Sampai dengar Buya, ada anak pondok sudah mulai bangga wajib. Padahal yang pakai baju itu hanya 2-3 anak. Ketularan semuanya itu. Gara-gara kamu kumpul dengan orang yang tamak dengan dunia itu. Al-Khamisah yang kelima adalah as-sidku, yang jujur. Fala tashab, jangan kau bergaul dengan kadzaban, orang yang biasa berdusta. Waduh, bahaya. Kalau kamu melihat dia berdusta dengan orang lain, jangan dianggap aman. Korban selanjutnya adalah dirimu. Bakal dibohongi. Kalau pembohong, hati-hati. Fa anta minhu ala ghururin. Kamu itu selalu dalam tipuannya. Kalau kamu bergaul dengan orang yang pembohong, enggak pernah takut berbohong. Ini ada orang itu sifatnya bohong, itu pembohong itu ada. Ini itu sifat jelek. Kalau orang biasa berbohong itu stempel jadi pembohong dia oleh Allah. Fa innahu mithlus sarab. Jadi seperti fata morgana. Kelihatannya jauh tapi dekat, atau kelihatan enggak tahu, enggak jelas di mana tempatnya. Jadi kamu enggak bisa. Jadi kalau kamu biasa dengan orang bohong tuh sebetulnya kamu tuh bingung, ini benar enggak omongannya? Saking seringnya bohong nih. Saking seringnya bohong. Ngomong benar kayak bohong, ngomong bohong kayak benar sudah. Repot ya, enggak bisa dipercaya. Makanya satu akidah, satu keyakinan, satu akidah terpermenankan dusta. Kan bingung. Ada sekelompok akidah yang ngaku mereka adalah kaum muslimin, ada berbohong ini adalah satu senjata yang paling ampuh untuk kebaikan dalam hidup bersama. Bohong. Kok agama memperkenankan bohong kan enak? Hah? Ya enggak enak bener. Bohong diperkenankan. Jadi kita menipu orang bohong. Sehingga enggak bener, dia itu ngomong apa? Dia ngomong A itu bener enggak yang dimaksud A itu? Jangan-jangan maksudnya B. Tersiksa kalau kita bersama orang berbohong. Yukarribu minkal ba'id wa yub'idu minkal qarib. Yang jauh kayak dekat, yang dekat kayak jauh. Karena dibolak-balik. Dan orang kalau biasa bohong itu kemana-mana bohong. Gak bisa dia ngomong jujur. Misalnya dia ke warung itu sebenarnya dia beli kerupuk. Dari mana? Gak mau bilang ke warung, bilang ke yang lainnya dia. Karena biasa bohong. Stempel bohong, gak bisa dia jujur. Saya dari warung beli kerupuk. Gak bisa ngomong. Kalau seandainya ketahuan di warung, dari warung ya? Iya, beli apa? Alah, beli permen. Bilang beda. Padahal dia kerupuk beli. Biasa berbohong. Gak bisa kecuali dia harus berbohong. Lihat aja itu. Dan lihat dirimu sendiri kalau biasa bohong itu gak bisa ngomong benar. Padahal dia kalau ngomong benar pun gak akan merugikan dia. Cuman karena sudah sifatnya pembohong, kalau ngomong pun harus berbohong. Kalau gak bohong gak enak dia. Harus berbohong. Sehingga mulai di saat jadi ustad pun ustad bohong. Bikin cerita yang bohong dan seterusnya. Macam-macam. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga kita. Dan mudahkan kita untuk mendapatkan kawan. Yang pertama adalah kawan yang jujur, tidak mudah berbohong. Kemudian kawan yang tidak mencintai dunia. Kemudian kawan yang akhlaknya baik. Ya. Kemudian kawan yang berakal. Ya. Kawan yang punya akal. Harus. Ini saja. Camkan. Renungi. Renungkan. Dan jadikan ini bekal. Maka kalau kamu sudah berbekal ini semuanya, mencari kawan, ya, diulang lagi ya. Pertama, kawan yang jujur. Yang kedua, kawan yang tidak cinta dunia. Yang ketiga adalah kawan yang baik kepribadiannya. Yang keempat adalah kawan yang kedua adalah kawan yang baik akhlaknya. Yang pertama adalah kawan yang berakal, yakni punya kepekaan dalam persahabatan. Peka dalam bersahabat. Kemudian akhlaknya baik. Kemudian dia baik akhlak perilaku dalam bermuamalah, berinteraksi dengan orang lain baik. Ketiga adalah kepribadiannya itu memang baik. Amal soleh. Kemudian yang keempat tidak cinta dunia. Yang kelima adalah tidak mudah berbohong. Itulah kalau kamu berkawan dengan orang seperti itu, dalam perjalananmu adalah indah. Tidak akan menemukan banyak masalah. Akan tapi justru kawanmu itulah yang bakal membantumu untuk menyelesaikan permasalahan. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Ya Allah. Kirimkan kepada kami kawan-kawan yang baik, ya Allah. Kawan-kawan yang menjadi sebab kami mulia. Sahabat-sahabat menyelamatkan kami, ya Allah. Yang menjadi sebab kejayaan kami kelak di surga, ya Allah. Dan kami mohon jaga sahabat-sahabat kami. Saudara-saudari kami, ya Allah. Jaga mereka. Dan kami mohon jauhkan kami dari hubbud dunia. Jauhkan kami daripada tamak kepada dunia. Jauhkan kami dari dusta, ya Allah. Jauhkan kami dari akhlak yang buruk, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Anak-anak kami, jaga mereka. Para santri kami, jaga mereka. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami, ya Allah, keikhlasan dalam beramal, ketulusan dalam bertobat,